kesempurnaan dan juga untuk agar kelancaran kita dalam bermajelis. Agar yang pertama kita menjaga adab-adab selama majelis taklim. Ya. Selama majelis taklim. Menjaga adabnya, tidak ribut, kemudian juga mengkondisikan anak-anaknya masing-masing ya. Mengkondisikan anak-anaknya, kemudian juga merapat agar lebih bisa mendapatkan barokah ketika kita lebih mendekat ketika daras, ketika taklim daurah dilaksanakan. Ya. Kemudian himbauan juga untuk tidak mengambil gambar atau video yang semisalnya di area kajian ini. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu sedikit dari saya. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Ustaz Abdul Mu'ti LC Hafizallahu Ta'ala yang akan mengisi daurah ilmiah kita kali ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Tafadhalu. Hafizakumullah. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat dan anugerah dari Allah SWT tidak ada henti-hentinya kita rasakan. Hingga detik ini, saat ini kita bisa duduk di majelis bersama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan nyaman. Inilah nikmat yang besar dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan aman jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberikan dunia, dunia beserta isinya. Sekarang seorang dia mengejar dunia, mencari harta. Yang mereka cari tidak lebih dari 3 perkara tadi, agar terwujud rasa aman dan nyaman, agar sehat tubuhnya, dan agar ada sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Ini saja. Jika ketika seorang mukmin diberi oleh Allah SWT nikmat tadi, seberapapun, ini luar biasa. Anda tentu akan bisa merasakan besarnya nikmat ketika nikmat tadi pernah dicabut dari Anda. Anda akan merasakan nikmatnya bisa melihat di saat Anda pernah sakit mata. Anda akan merasakan besarnya nikmat Anda bisa berjalan ketika Anda pernah sakit kakinya atau tubuhnya sehingga sulit untuk digerakkan. Tidak bisa dibayangkan mereka-mereka yang tinggal di daerah yang mereka tidak aman. Di Irak misalnya, di Afghanistan. Kita tinggal alhamdulillah di negeri yang aman seperti ini, kita syukuri. Rasa aman dan nyaman, kemudian nikmat sehat, kemudian adanya ya, makanan yang mengganjal perut kita ini, kita banyak-banyak syukuri dengan di antaranya kita giat dalam menimba ilmu. Semangat dalam menimba faedah. Alhamdulillah wa syukurillah. Duduknya kita di sini bersama, meninggalkan aktivitas duniawiya sesaat, meninggalkan kelezatan dunia sesaat, dalam rangka menimba ilmu, semuanya insyaallah akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah SWT mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan mengganti. Kita mungkin meninggalkan sesaat keluarga kita, meninggalkan sesaat pekerjaan kita, dalam rangka kita menimba ilmu agama ini, semuanya akan diganti dengan kebaikan insyaallah ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Seperti tadi disampaikan oleh membawa acara, bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu istiqomah dalam menimba ilmu, dalam beramal, dan dalam dakwah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, Jami'ul Ulumi wal Hikam, al-istiqamatu hiya sulukus sirat al-mustaqim. Istiqamah artinya adalah seorang menelusuri jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tadi? Wa huwa dinul qayyim. Itu menelusuri agama ini yang lurus. Min ghairi ta'arijin anhu yumnatan wala yasratan. Min ghairi ta'arijin anhu yamnatan wala yasrah. Tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri, lurus. Seperti apa perwujudan menelusuri jalan yang lurus di atas agama ini? Wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirah wal-batinah wa talkal manhiyati kulliha kadhalik. Dan hal itu mencakup seorang melaksanakan seluruh ketaatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak, dan meninggalkan larangan semuanya, baik yang terlihat atau tidak terlihat. Ini namanya istiqomah. Seorang berusaha dalam ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak keluar dari batasan-batasan agama. Perintah-perintah agama, apakah yang itu harus seorang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya, dia laksanakan dengan sepenuh hati. Apa yang merupakan larangan dari agama, dia tinggalkan meskipun jiwa ini terdorong untuk melakukannya. Bukan termasuk istiqomah. Di saat kita ini kaya, di saat kita ini lapang, kita jauh dari Allah, kemudian di saat kita susah, kita baru mendekat kepada Allah. Bukan termasuk istiqomah. Bukan termasuk lurus di atas agama ini kalau kita di saat di masjid, di majelis terlihat soleh, terlihat baik. Di saat kita di pasar, kita menipu. Di saat kita di tempat kerja, kita ya tidak amanah. Bukan termasuk istiqomah. Ketika seorang di hadapan orang lain dia terlihat baik, kemudian di saat sendiri dia menerjang larangan Allah. Jika pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini juga pesan untuk kita semua sebenarnya. Di antara yang beliau pesankan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah dimanapun Anda berada. Ikhwati fillah rahimakumullah, adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia adalah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Allah menyebutkan ucapan Isa alaihi salatu wassalam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Iya. Perintah-perintah agama Allah SWT jadikan bervariasi. Ada yang seorang harus mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan biayanya, mengeluarkan hawa nafsunya. Ini semua adalah ujian dari Allah. Seperti apa kesiapan hamba untuk melaksanakan ini semua. Demikian pula Allah jadikan amal-amal kebaikan tadi bervariasi agar hamba ini diberi keluasan. Orang yang tidak bisa beramal dengan hartanya karena dia fakir, dia bisa beramal dengan tenaganya. Orang yang dia tidak bisa beramal dengan tenaganya, dia bisa beramal misalnya dengan mengekalkan nafsunya. Intinya jangan tidak berbuat. Jangan tidak beramal. Karena kehidupan dunia ini adalah ladang untuk kita menanam yang nantinya kita akan memetik apa yang kita tanam. Amal solih yang kita lakukan di dunia ini adalah nostalgia terindah yang akan ya kita dapati nanti di yaumul qiyamah. Jangan umur yang Allah berikan kepada kita ini satu yang berharga kemudian kita sia-siakan. Ikhwati billah rahimakumullah. Berarti istiqomah artinya seorang dia menelusuri jalan agama ini. Apapun perintah agama dia laksanakan. Meskipun hati ini berat untuk mengerjakannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah memerintahkan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pimpinan pasukan. Rasul memberikan tongkat komando kepada sahabat Abu Ubaidah waktu itu untuk berperang. Dalam keadaan ekonomi kaum muslimin waktu itu serba sulit. Jatah setiap pasukan, setiap orang waktu itu hanya satu buah korma. Anda tidak bisa bayangkan ini mau perang. Ini mau tempur. Namun apa daya? Adanya hanya setiap orang jatahnya, rangsumnya itu hanya satu buah korma. Apa kemudian sang komandan dan anggotanya kemudian mereka protes? Mengatakan, ya Rasulullah, selagi kita ini patah klik, tunggu nanti di saat sudah apa namanya musim panen. Tidak seperti itu. Mereka siap dengan segala ya perintah Rasul. Mereka mengatakan, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Ya, Allah tahu kejujuran mereka. Di saat mereka melaksanakan tugas yang mulia ini, Allah pun memberikan bantuan kepada mereka. Ikan ambar yang sangat besar terdampar di tepi pantai. Yang Allah peruntukkan bagi pasukan ini. Yang dengan ini kemudian seluruh ya, anggota daripada pasukan Abu Beda ini semuanya mendapatkan kecukupan. Ya, pertolongan dari Allah datang. Di saat seorang itu, dia siap untuk melaksanakan perintah agama ini. Pertolongan dari Allah akan datang ketika seorang itu mau memperjuangkan agama ini. Kita yakin bahwa apa yang kita berikan untuk kebaikan, untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, semuanya akan diganti dengan kebaikan. Allah mengatakan, In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bila kalian membela Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Kalau kita tidak mengamalkan agama ini, kemudian kita berharap rezeki dari Allah, modal apa yang sudah kita berikan? Bantuan dari Allah kepada kita sebatas pengorbanan yang kita keluarkan. Dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan dari Allah sebatas pengorbanan yang kita keluarkan. Orang dia enggak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan karena Allah, kemudian dia berharap bantuan dari Allah. Bagaimana? Tidak ada modal. Ya, tidak ada modal. Bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan? Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan manusia terpapar atau rawan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau perubahan tadi dari yang tidak baik pada yang baik, itu yang kita harapkan. Namunnya jadi masalah perubahan dari yang tadinya baik kemudian berubah menjadi tidak baik. Yang namanya godaan, yang namanya bujuk rayu, yang namanya hal-hal yang bisa menyimpangkan dari kebenaran ini banyak sekali. Ada kalanya fitnah tahta, godaan wanita, godaan harta. Yang kalau kita selamat dari godaan ini belum tentu kita selamat dari godaan yang lain. Kalau kita selamat dari satu fitnah ataupun hal-hal yang akan menyimpangkan kita dari agama, belum tentu kita akan selamat dari fitnah berikutnya. Tidak tersisa di dunia ini kecuali ujian dan cobaan. Yang datang silih berganti. Yang kalau fitnah atau cobaan itu datang, yang telah lewat terasa ringan. Walaupun di saat fitnah itu muncul, di saat godaan itu muncul, berat sekali terasa. Tapi nanti akan datang lebih berat, lebih berat, lebih berat seperti itu. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Benar bahwa kita setiap sholat, kita dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa di akhir atau tasyahud akhir untuk berlindung dari empat perkara. Sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzu bika min adabin nar wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka, berlindung kepadamu dari siksa kubur, berlindung kepadamu dari ujian, godaan di saat hidup dan ketika akan mati, dan aku berlindung kepadamu dari godaannya dajjal. Bimbingan dari Nabi ini adalah salah satu upaya dari seorang mukmin agar terhindar dari kejelekan. Kita ini orang yang lemah, manusia makhluk yang dhaif. Apapun usaha kita tidak akan berhasil kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Maka di sini sering-seringlah kita bersimpuh di hadapan Allah, mengadukan nasib kita, memohon kepada Allah Zat yang menguasai segalanya, agar kita senantiasa dibimbing, senantiasa dijaga dari segala kejelekan. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang penyayang, ingin agar umatnya ini terselamat dari kejelekan. Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan umatnya untuk berlindung dari kejelekan yang akan bisa menimpa hamba, baik di dunia ini atau kelak di akhirat. Wahai Allah, sesungguhnya aku atau kami berlindung kepadamu dari azab api neraka, berlindung kepadamu dari azab kubur, berlindung kepadamu dari ujian dan cobaan di saat hidup dan di saat akan meninggal, dan ujian dan berlindung kepadamu dari godaannya dajjal. Doa yang diajarkan oleh Nabi ini alaihi salatu wassalam, kalau kita renungi, adalah bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, agar umat ini terhindar dari kejelekan. Bahwa yang namanya godaan terus datang sedih berganti. Bisa jadi kita pada suatu saat bersama saudara kita, rajin ibadah, rajin ngaji, setelah sekian saat kita gak lihat lagi, ternyata dia sudah ya di tempat judi, minum-minuman, dia sudah futur, luntur. Kalau seorang bisa berubah, bahkan orang yang mungkin berilmu pun bisa berubah, apalagi kita yang lemah imannya dan lemah amalnya. Ikhwati billah rahimakumullah, istiqomah juga di antara maknanya adalah seorang dalam beragama ini dia tidak berlebih-lebihan dan tidak ngurang-ngurang. Bersikap lurus, tidak nambah-nambahi dan tidak ngurang-ngurang. Yang namanya kebaikan selalunya di antara dua kejelekan. Contoh dalam masalah misalnya prosesi ibadah haji. Prosesi ibadah haji yaitu ada amalan melempar jamrah, yaitu sumur yang ada di Mina. Setiap sumur 11, 12, 13 dilempar dengan 7 kerikil. Setiap lemparan 1 kerikil saya membaca ya takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi seorang melempar kerikil ke kubangan tadi. Batu yang dilempar itu batu yang kecil seperti batu kelereng atau batu ketepel. Bukan batu yang besar, bukan pula ya sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Karena dalam masalah ini Nabi sudah mengingatkan, Ketika Nabi Haji Wada dahulu haji perpisahan, beliau alaihi salatu wassalam meminta pada sahabat Ibnu Abbas untuk mengambilkan batu untuk balang lempar jamrah tadi. Rasul mengatakan, "Iltaqid li hasal hadfi." Pungut-pungutkan untuk saya, ambilkan untuk saya kerikil untuk melempar jamrah tadi. Sumur yang ada di Mina. Wa iyyaka wal ghuluwa fid din. Atau wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Dan hati-hatilah kamu dari sikap berlebihan dalam agama. Fa inna al ghuluwa qad halaka atau ahlaka man kana qablakum. Atau qala alaihi salatu wasalam. Karena sikap berlebihan inilah yang menjadikan binasa umat sebelum kalian. Ternyata apa yang Nabi khawatirkan menjadi kenyataan. Ada orang rasanya itu enggak puas kalau dia itu melempar jamroh itu dengan batu yang kecil. Dia ambil batu yang besar, ya besar ini misalnya. Karena dia punya keyakinan sedang melempar setan, balang setan. Padahal bukan seperti itu. Tujuan dari seorang melempar jamroh itu untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dalam mengatakan takbir, Allahu Akbar, seperti itu. Lalu dia mengatakan, nah, kalau sudah takbir, zikir kepada Allah, kenapa harus seperti itu? Jawabannya, ini zikir yang sudah ada cara dan tuntunannya yang seperti ini memang. Kalau memang sebuah zikir sudah ada tuntunannya, ya sudah kita ikuti. Emang seperti ini caranya. Ada pula orang yang sebaliknya. Dia di tangannya enggak ada apapun, enggak ada kerikil, enggak ada batu, kemudian dia seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga sisi yang lain yang menyelisih. Islam itu tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi dalam segala hal. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Ibn Hibban dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon untuk bisa selalu takut kepadamu di saat tidak di hadapan manusia atau di hadapan manusia. Memohon kepadamu ya Allah untuk bisa mengucapkan yang hak, mengucapkan yang benar di saat saya ini senang atau saya tidak senang. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap yang lurus, sikap yang tidak berlebihan. Di saat aku fakir atau di saat aku kaya. Kalaulah Rasulullah SAW. Dan beliau adalah beliau memohon kepada Allah SWT. Agar beliau dilimpahkan oleh Allah sikap khasyah, rasa takut kepada Allah. Tentu kita lebih dari itu. Inni as'aluka khasyatak. Sebenarnya aku memohon kepadamu ya Allah untuk selalu takut kepadamu. Takut kepada Allah beda dengan kalau kita takut kepada binatang. Kalau kamu takut kepada harimau, kamu lari. Jadi kalau kamu takut kepada Allah, kamu mendekat kepada Allah. Dan takut kepada Allah SWT bukan hanya ketika di hadapan manusia. Bukan hanya ketika dilihat oleh mertua. Bukan hanya ketika misalnya posisinya memang di tempat kebaikan, namun di segala tempat. Fil ghaibi wasyahada. Di saat tidak di hadapan manusia ataupun di hadapan manusia. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasa takut kepada Allah inilah yang akan mengerem seorang yang melakukan kejelekan. Rasa takut kepada Allah ini pula yang akan memacu dan memicu seorang untuk mau beramal saleh. Sehingga Karena seperti ini besar keutamaan orang yang memiliki sikap takut kepada Allah. Allah SWT mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut terhadap kedudukan Allah akan mendapatkan jannatan, dua sorga. Kalau kamu mendapatkan di dunia ini dua kaplingan yang lebar, yang luas, yang situ sudah ada istana yang mega dengan perabotan yang mewah, Anda diberi, seperti apa bahagianya lah ini. Tidak bisa dibayangkan kenikmatan sorga. Namun itu semua didapat, seorang harus berjuang di dunia ini. Berjuang makan hawa nafsunya. Berjuang dia rela mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk kebaikan. Sehingga ketika Allah SWT menyebutkan sorga dengan beragam nikmatnya, Allah mengatakan jazaa'an bima kaanuu ya'maluun. Itu semua adalah balasan terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Takut pada Allah di saat seorang sendiri atau di hadapan orang lain. Ketika sahabat Umar bin Khattab waktu itu sedang melakukan ronda malam, terdengar sayup-sayup ada seorang ibu mengatakan kepada putrinya di malam yang gelap gulita, "Nak, kamu campur susu ini dengan air. Besok kita jual susu ini atas dasar ini susu murni, tidak ada semburannya." Sang anak mengatakan, "Ibu, yang seperti ini tidak boleh. Ini menipu manusia." Kata sang ibu, "Sudahlah, laksanakan perintah ibu. Toh tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar." Maka sang putri mengatakan, "Wahai ibu, seandainya manusia tidak ada yang melihat, namun Allah maha melihat." Disebutkan Umar bin Khattab pun beliau terkejut dan kagum dengan ucapan dari wanita ini. Kemudian dia menanyakan kepada orang rumah, "Siapa ini?" Kemudian disebutkan rumahnya Gulan. Umar pun mencarikan jodoh dari putranya, ya, dengan wanita solehah ini. Yang kemudian nanti akan lahir seorang yang soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Biasanya bibit yang unggul, bibit yang baik akan menghasilkan yang unggul pula. Ini satu contoh. Jangan ketika kita di hadapan orang, kemudian kita tidak jujur di saat kita ini, ya, di saat kita ini sendiri, di saat kita ini sepi, kemudian kita berbuat curang. Kalau masing-masing individu punya sikap ini, aman sudah. Aman sudah, orang itu gak khawatir atas hartanya, gak khawatir atas nyawanya. Karena masing-masing individu diliputilah rasa takut pada Allah, takut untuk menerjang larangan Allah, takut untuk meninggalkan ya perintah-perintah Allah. Sebenarnya penjagaan berupa iman ini lebih menjaga daripada ya penjagaan manusia. Nah, ya bisa jadi ada harta tersimpan di brankas yang terkunci. Brankas ini berada di kamar yang terkunci. Kamar ini berada di rumah yang terkunci. Rumah ini dikelilingi oleh tembok yang terkunci. Di depannya ada satpam yang siap. Ada CCTV. Kok bisa-bisanya uang yang diliputi oleh apa namanya, penjagaan yang ketat, diliputi oleh ya sesuatu yang melindungi, kok bisa hilang? Bisa saja ketika ya iman itu telah hilang. Orang bisa saja satpam tadi ya mungkin dilakban, menesisitunya ditutupi, ya kemudian temboknya dikasih cairan kimia apa, kemudian apa dengan mudahnya retak, kemudian dia masuk ya pintunya ya dengan didobrak atau pakai cairan apa, cepat sekali. Dalam hitungan menit sudah hilang. Ini ketika orang tidak punya takwa, tidak punya rasa kepada Allah. Namun ketika seorang itu punya rasa takut kepada Allah, walaupun itu ya, harta di depan dia, harta orang, dia tidak akan ambil. Bisa jadi orang lewat di sebuah toko, toko HP, banyak, bagus, gak ada penjaganya, penjaganya sedang ke belakang. Bisa saja, oh ini orang ambil 10, mungkin gak, apa namanya, pemiliknya gak tahu. Namun ketika dia ini punya rasa takut pada Allah, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, dia akan tercegah. Ini, rasa khasyah inilah yang memang menghalangi seorang ya dari melakukan kejelekan. Sehingga besar pahala yang Allah akan berikan. Kenapa? Orang kalau seperti ini kan butuh perjuangan. Yang namanya nafsu manusia itu inginnya mengarah pada kejelekan. Ketika ada kesempatan, misalnya melihat, wah ada barang bagus ini, pemiliknya enggak ada, orang secara spontanitas hawa nafsunya, oh ambil saja, kan enggak ada yang lihat. Lumayan ini. Ya. Ini kalau kamu ambil, kamu jual, kamu sebulan enggak kerja, sudah cukup. Bisa saja seperti itu. Yang namanya kejahatan, terkadang tidak terencana. Ada kesempatan, jadi sudah. Ini ketika orang tidak punya iman. Namun ketika seorang punya iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terrem, dan inilah di antara keistiqomahan. Di antara apa? Contoh keistiqomahan. Demikian pula, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Aku memohon kepada-Mu ya Allah untuk bisa mengatakan yang hak, bisa mengatakan yang benar di saat saya senang kepada orang atau di saat saya marah. Orang kalau terlanjur senang dengan orang, seperti apapun orang tadi yang dia senangi, ada kekurangan, ada kesalahan, dia tertutup mata. Kayak dulu dikatakan, hubbuka syai yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu tutuli dan menjadikan kamu buta. Orang kalau sudah menyenangi sesuatu, kalap kadang dia. Gak bisa berpikir jernih. Hanya orang dulu mengatakan, ya, bila cinta telah melekat, tai kucing rasa coklat. Ini repot seperti itu. Maksudnya, orang kalau sudah cinta pada sesuatu dan berlebihan, walaupun sesuatu yang dia cintai itu, apa namanya, banyak kesalahannya, banyak kekurangannya, dia tidak melihat satu kesalahan. Kita jangan seperti itu. Kita menjadi orang yang, ya tentu, menilai satu dengan adil dan jujur. Baik katakan baik, salah katakan salah. Seperti itu Islam. Dan ini sikap istiqomah. Jangan terpengaruhi dengan, ya karena dia ini, ya, family saya bela. Panik orang satu nusa, satu bangsa, saya ya bela, walaupun dia salah. Jangan, ini jahiliyah yang seperti ini. Yang kita bela adalah kebenaran. Anda benar meskipun Anda saya tidak kenal, saya hormat pada Anda. Anda berbuat salah meskipun Anda adalah kerabat saya katakan salah. Dulu ada seorang wanita bangsawan, wanita Makhzumiyah, melakukan pencurian. Tangkap waktu itu dan akan dipotong tangannya. Sementara kabilah atau suku Makhzum, ini suku yang terpandang, merasa malu keluarganya kalau ada dari mereka yang dipotong tangannya karena mencuri. Maka mereka mencari-mencari sahabat, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan kepada Nabi agar wanita ini jangan dipotong tangannya. Mereka menemukan seorang sahabat yang dekat dengan Nabi dan kekasih Nabi, yaitu Usamah ibn Zaid. Mereka datang mengatakan, Usamah tolong sampai kepada Nabi, tangan wanita Makhzum ini jangan dipotong. Usamah pun menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pesan dari mereka. Nabi pun menegur Usamah bin Zaid. Atasfa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu ingin memberikan pembelaan dari satu hukum, dari hukuman Allah? Dan agar hukum Allah gugur? Demi Allah, seandainya putri saya Fatimah mencuri, akan saya potong tangannya. Sesungguhnya yang menjadikan binasa umat sebelum kalian, kalau ada yang melakukan kejahatan, orang biasa ditegakkan hukuman. Namun kalau yang melakukan kejahatan, orang yang terpandang dibiarkan. Inilah keadilan. Rasul mengatakan, seandainya Fatimah putri saya mencuri, akan saya potong tangannya. Pernah dahulu di Mesir, ada anak gubernur menantang balapan pacuan kuda dengan orang Mesir asli, orang Kipti. Orang Kipti ini pun melayani tantangan anak gubernur. Mereka berdua beradu, ternyata anak gubernur kalah. Merasa dia yang menantang, dia yang kalah, sementara dia anak gubernur, dia malu. Kemudian orang Mesir asli tadi dicambuk oleh dia. Lah apa salahnya? Lah apa kekeliruannya? Gak ada. Kesalahannya karena dia itu bisa mengalahkan anak gubernur dalam pacuan kuda tadi. Tidak terima orang Kipti ini. Datang dari Mesir ke Madinah menuntut keadilan. Datang pada Khalifah Umar bin Khattab. Mengatakan, wahai Amirul Mukminin, setelah dilakukan demikian-demikian oleh anak gubernur Mesir, kata Umar, ya kamu tinggal di sini. Tinggal dulu di sini, dibiayai hidupnya oleh Khalifah Umar. Nanti kalau musim haji datang, itu rombongan Mesir akan mampir di Madinah. Ternyata betul. Misalnya kalau orang Mesir kalau ingin haji lewat jalur darat, itu lewat Madinah biasanya. Ketika datang rombongan haji dari Mesir dan mampir di Madinah, Umar pun memanggil orang tadi. Ini jamaah haji dari Mesir. Mana dulu orang yang telah mencambuk kamu? Kata orang Kipti tadi, ini wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, pegang ini sambuk. Balas dia seperti dia telah mencambuk kamu. Orang Kipti ini pun ya membalasnya sesuai dengan ia dicambuk. Selesai dari proses ini, Umar pun mengatakan, mata ista'batumun nasa walaqad waladatuhum ummahatum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan mereka ini dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka. Seperti ini, keadilan. Umar bin Khattab adalah figur seorang pemimpin yang rakyat ini tidak putus asa dari mendapatkan keadilan dari penguasa. Ikhwati fillah rahimakumullah, berat memang mengatakan yang benar ketika seorang itu marah atau ketika seorang itu terlanjur senang pada seorang. Sehingga ketika seorang itu bisa berkata yang jujur, berkata yang benar di saat dia marah dan di saat dia itu senang, ini orang istiqomah. Oleh karena itu dalam Islam tidak boleh seorang hakim dia memvonis, menghukumi dalam keadaan dia marah. Kenapa? Karena orang yang marah kondisi kejiwaannya tidak stabil. Kalau dia seorang hakim yang akan mengetuk palu atau memutuskan perkara dalam keadaan dia ini sedang marah, khawatir keputusannya ini tidak adil. Khawatir keputusannya ini ya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena terdorong oleh emosi pribadi. Sehingga Nabi melarang, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memutuskan dalam keadaan dia marah. Dan ulama pun menyamakan dengan marah ini hal-hal yang bisa menjadikan pikiran hakim ini bisa kacau. Seperti misalnya hakim ingin memutuskan dalam keadaan dia sedang menahan perak misalnya. Tunda dulu atau ganti dia. Keluar, buang hajat dulu. Atau ketika dia sedang berangkat, tugas, pas waktu itu ingin memutuskan, kemudian ditelepon sama istrinya. Ini ya, sapi kita dicolong maling, dicuri orang. Ya kan? maka hakim tadi pikirannya kacau. Ya. Sementara pas waktu itu ingin memutuskan, hakim seperti ini tunda dulu. Ya, atau ganti yang lainnya. Jangan memutuskan dalam keadaan pikirannya tidak, ya tidak tenang. Ya. Jadi seperti itu. Ikhwati billah rahimakumullah. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Dan aku memohon kepadamu sikap al-qas, sikap lempeng dan lurus di saat fakir dan di saat kaya. Di saat tidak punya atau di saat punya. Kefakiran bisa merubah pikiran seorang. Sebagaimana harta yang berlimpah pun bisa merubah ya keberbedaan seorang. Bagi seorang mukmin yang istiqomah, perubahan-perubahan hidup tadi tidak menjadikan dia bergeser dari kebaikan. Seorang mukmin punya dua senjata. Senjata syukur dan senjata sabar. Di saat dia diberi oleh Allah Taala nikmat, dia bersyukur. Di saat dia diuji, dia bersabar. Beda dengan orang kafir. Di saat diuji, dia itu berkeluh kesah. Ada kata pun sabar, sabarnya seperti sapi yang diikat di pohon kelapa atau semisalnya. Sabarnya sabar terpaksa. Orang kafir di saat mendapat harta berhura-hura. Foya-foya. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Coba lihat. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Diberi oleh Allah kekuasaan yang luas. Kerajaan yang luas. Bahkan jin, para jin pun menjadi tentaranya. Melaksanakan apa yang diinginkan Nabi Sulaiman. Ketika datang informasi para ratu Saba akan datang ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin memberikan kejutan. Dia mengumpulkan bala tentaranya, mengatakan siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana ratu Saba. Kata ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Tuhan, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduknya Tuhan. Luar biasa. Saba dengan Syam berapa ribu kilo. Bisa didatangkan oleh ifrit dalam waktu sekejap. Namun ternyata ada yang lebih dari itu. Berkata dari pasukan Nabi Sulaiman yang diberi ilmu kitab. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfuk. Tuhan, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan mengembalikan matanya di saat berkedip. Ketika Nabi Sulaiman ya, memejamkan matanya berkedip, ternyata sudah ada di hadapannya. Karena orang kalau melotot gini semenit, dua menit kan sampai juga kan? Ya, berarti kan cepat sekali. Ini lebih cepat dari tadi yang mengatakan saya bisa mendatangkan singgasana tadi sebelum Tuhan berdiri di tempat duduk Tuhan. Apa kata Nabi Sulaiman? Di saat Allah berikan kenikmatan besar seperti ini, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aasykuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Rabbku, nikmat dari Allah. Allah ingin mengujiku, apakah aku orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Berbeda dengan Qarun, berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun diberi kekuasaannya luas. Mesir. Saking luasnya kerajaan dan dia memperbudak manusia. Dia sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian paling tinggi. Sampai-sampai dia menantang Allah. Dia menyuruh gubernurnya atau menyuruh menterinya. Itu Haman untuk membuat bangunan tinggi. Piramid itu ya. Bangunan tinggi. Dia ingin melihat kayak apa suatu hanya Musa. Ingin menyanyi Allah SWT. Namun akhir dari orang yang sombong adalah kebinasaan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Doa yang Nabi panjatkan tadi adalah salah satu usaha dari seorang biar istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa takut kepada Allah, baik di hadapan manusia ataupun ketika sendiri. Mengatakan yang hak di saat seorang itu senang atau di saat seorang marah. Dan seorang selalu bersikap pertengahan, tidak melenceng ketika dia kaya atau ketika dia miskin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kalau demikian, memang membutuhkan adanya perjuangan. Karena jiwa manusia selalunya mengarah kepada kejelekan. Maka sebatas dengan perjuangan, sebatas itu pula akan datang pertolongan. Berikut di antara keutamaan ketika seorang itu istiqomah di atas agama ini. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka lurus di atas pengakuannya. Mereka konsisten di atas pengakuannya. Akan turun pada mereka malaikat di saat kematiannya. Malaikat mengatakan, tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian sedih. Bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Saat roh ini akan berpisah dengan jasad, maka datang para malaikat sejauh mata memandang. Di tangan mereka ada kafan yang menunggu malakul maut mencabut orang tersebut. Malaikat yang mencabut nyawa memberi berita gembira kepada orang yang beriman bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan mendapatkan keriduan dari Allah. Ya, roh ini keluar dari tubuh dengan mudahnya, seperti apa namanya air, ya, yang berada di poci kemudian di apa, ya, dituangkan keluar dengan mudahnya. Berbeda dengan orang yang kafir, ketika kematian datang kepadanya, para malaikat mereka sudah menunggu dengan kafan, kemudian datang malakul maut yang ditugasi mencabut nyawa orang ini. Maka malakul maut mengatakan, ya, keluarlah kamu menuju kemurkaan dari Allah. Maka ruhnya pun tidak ingin keluar, karena dia tahu kalau keluar sudah dia akan mendapatkan azab. Maka dicabutnya roh tadi dengan kerasnya, seperti besi yang ada apa namanya kayak pancing, kemudian dimasukkan ke kain wol yang basah, tarik dengan kerasnya. Wannasi'ati ghorqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan kerasnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, orang-orang yang dia menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka membuktikan, ya, dengan perbuatan. Maka ketika di saat-saat yang sangat menentukan dan mencekam, di saat-saat ruh ini akan berpisah dengan jasad, datang para malaikat menghibur orang tadi. Kamu tidak perlu bersedih. Kamu tidak perlu lagi takut. Sedih dan takut itu dua hal yang berbeda. Kalau sedih itu biasanya sesuatu yang sudah lewat. Kalau takut sesuatu yang akan datang. Ketika seorang itu dihindarkan dari dua hal tadi, yang akan datang tidak perlu ditakuti, yang sudah terlewat gak perlu disedihi, ini orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Orang yang dia menanam, dia akan memanen. Orang yang dulu letih beramal, kemudian di saat panen, letih tadi semuanya akan hilang. Jangan sampai orang pada menanam kemudian kita hanya berpangku tangan. Di saat orang memanen kita hanya melihat saja dengan gigi jari. Jangan sampai seperti itu. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, "Alladzina qalu rabbuna Allahu katsir walakin ahlul istiqamah qalil." Orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah banyak. Tapi mana orang yang istiqomah sangat sedikit. Nah, ya orang mengaku dia itu cinta kepada Allah. Namun giliran kita sampaikan ini loh perintah Allah, dia menolak. Nah, ya orang mengaku dia ingin masuk ke dalam sorga. Namun dia berbuat kemaksiatan ketika kita diingatkan. Loh, ini perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini akan menjauhkan kamu dari sorga. Akan menyebabkan kamu masuk neraka. Dia malah tetap menerjangnya. Tidak akan manfaat pengakuan tanpa ada pembuktian. Kalau hanya sekedar orang ngaku, kemudian dibenarkan. Banyak orang dia bukan ahli tenun, kemudian dia ngatakan, saya ahli tenun. Padahal dia hanya tukang sari rumput di ladang. Orang kalau sekedar pengakuan ya kemudian diterima, akan terlalu banyak orang-orang yang mengaku punya kemampuan dan skill tertentu, padahal dia hanya omong kosong. Allah SWT tidak akan menerima pengakuan tanpa ada pembuktian. Makanya Allah SWT mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahbibkumullah." Katakan wahai Rasul, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti ar-Rasul. Yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Ini ayat dinamakan ayat imtihan. Ayat ujian. Bahwa setiap orang yang mengaku sesuatu tidak akan dibenarkan pengakuannya kalau tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tiba saatnya kita untuk menyebutkan beberapa sebab atau faktor agar kita bisa istiqamah. Setelah kita tahu kedudukan istiqamah dalam agama ini dan buah yang akan dipetik oleh orang istiqamah, ya terlebih ketika menjelang wafatnya dan nanti tentu di yaumul kiamah dari sorga dan beragam nikmatnya, itu semua adalah buah dari keistiqomahan. Ketika penghuni sorga mereka masuk ke dalam sorga, para malaikat menyambut mereka dengan sambutan yang hangat. Para malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Salamun alaikum bima sabartum. Semoga kesejahteraan senantiasa menyertai kalian disebabkan kesabaran kalian di dunia. Sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Inilah buah dari apa yang dulu pernah ditanam oleh manusia dari amal saleh. Malaikat menyambut mereka dengan mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah untuk kalian disebabkan kesabaran kalian di dunia. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara sebab seorang istiqamah di atas agama Allah ini, yang pertama, at-tafaqquh fid din, mendalami agama ini. Jika kita tahu mana yang perintah, mana yang larangan, mana jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakadzalika nufassilul ayat wa liyastabina sabilul mujrimin." Dan seperti itulah kami merinci ayat dan agar jelas dan gamblang ya jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, kita butuh mengenal jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang buruk. Dengan kita mempelajari agama kita mendalami agama ini kita tahu mana jalan yang baik dari yang buruk. Mana pemahaman yang baik dari pemahaman yang buruk. Mana perbuatan yang benar dari yang salah. Kita harus mengenal yang baik dan yang buruk. Jangan hanya mengenal yang baik saja, enggak mengenal yang buruk. Dan jangan hanya mengenal yang buruk saja, kemudian enggak mengenal yang baik. Kita mengenal dua-duanya. Karena apa? Kata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin litawaqi. Man la ya'rifu syarra min al-khair yaqa'u fi." Saya mengenal kejelekan bukan dalam rangka melakukan kejelekan, namun dalam rangka untuk terhindar darinya. Orang yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Orang yang naik motor di jalan yang dia tidak tahu, awalnya mulus, ternyata di sebelah sana itu apa? Rusak parah. Ya dia apa namanya mengendari kendaraan dengan cepatnya, dengan kencangnya. Karena dia tidak tahu kalau depannya itu banyak lubangnya. Besar kemungkinan orang seperti ini akan jatuh atau celaka atau setidaknya dia akan terpapar oleh kejelekan. Karena dia tidak tahu. Dari mulus tiba-tiba apa namanya? Langsung rusak parah, itu kan bahaya. Jadi orang kalau dia tahu jalan seperti itu, dia akan bisa memperkirakan. Kalau ini jalan dunia saja, orang tidak tahu yang jalan mulus dan yang tidak, bisa celaka. Lah bagaimana kalau itu jalan agama? Bagaimana Anda kalau tidak tahu ya jalan kejelekan? Bisa jadi seorang terjatuh dalam kejelekan, dia enggak ngerasa kalau itu kejelekan. Makanya dalam bab ini manusia ada tiga kelompok. Atau lebih tepatnya ada empat. Yang pertama, orang yang mengenal jalannya orang-orang yang baik dan jalannya orang-orang yang buruk. Ini paling topnya orang. Mengenal ibadahnya salaf, mengenal akidahnya salaf. Mengenal akhlaknya salaf. Mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini paling topnya manusia. Yang kedua adalah orang yang mengenal jalan orang-orang yang baik, jalannya orang-orang solih, akidahnya orang yang solih, ibadahnya orang solih, akhlaknya orang solih, dia kenali. Namun dia tidak mengenal ya ahlul batil dan kebatilan. Ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, orang hanya mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang. Tapi dia tidak mengenal akidahnya salaf. Akidahnya orang yang baik, ibadahnya orang yang baik, akhlaknya orang yang baik. Ini ya peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat adalah sampahnya masyarakat. Orang yang tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengenal kejelekan. Orang kalau enggak mengenal kebaikan, bagaimana dia akan melakukan kebaikan? Orang kalau dia tidak mengenal kejelekan, bagaimana dia akan selamat dari kejelekan? Jadi barakallahu fikum, kita butuh mengenal kebaikan dan kejelekan. Kita mengenal kejelekan bukan dalam rangka kita melakukannya, namun dalam rangka kita mengantisipasi. Kalau jalan dunia saja, jalan raya yang kita tidak tahu, bahwa di sana ada yang mulus, ada yang berlubang, kemudian kita memacu kendaraan kita dengan cepat tanpa kita tahu, tentu akan membahayakan kita dan kendaraan kita. Bahkan mungkin membahayakan orang lain. Ini jalan agama. Kalau orang tidak tahu yang baik dari yang buruk, bagaimana orang akan selamat? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi berita gembira. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Jadi orang kalau dikehendaki baik oleh Allah, orang tadi akan diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami agama ini. Karena bagaimana orang akan baik kalau dia tidak mengenal agama ini? Maka apa yang sedang kita jalani bersama ini dari mendalami ilmu agama, semoga adalah salah satu sebab Allah mencintai kita. Semoga menjadi sebab Allah SWT yang menghendaki kita kebaikan. Karena bagaimana kita akan baik kalau tidak mengenal yang halal dan yang haram, tidak mengenal yang sunnah dan yang bid'ah, tidak mengenal yang syirik dan yang tauhid, tidak mengenal sabilul mu'minin min sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang jahat. Kemudian kedua, al-julus hawla al-ulama wa ahli al-ilmi, duduk di sekitar para ulama dan orang-orang yang berilmu. Ini diantar sebab kita istiqomah. Karena orang yang berilmu, mereka tidak akan pelit dengan ilmunya, bahkan juga tidak pelit dengan hartanya, bahkan juga tidak pelit dengan waktunya dan pikirannya untuk kebaikan umat ini. Mereka menjaga umat ini sebagaimana kita menjaga diri kita dan anak istri kita. Para ulama kita siang dan malam berpikir terus bagaimana agar umat ini terbentengi dari kejelekan. Ya, para ulama mereka tidak tinggal diam ketika umat ini akan terpapar dengan kejelekan. Ketika waktu itu sahabat Muawiyah datang ke Madinah, didapatkan sebagian wanita-wanita Madinah ada kecenderungan meniru wanita-wanita orang kafir dengan membuat rambut palsu. Seorang wanita buat rambut palsu, buat gelungan seperti ini, besar, juga kelihatan banyak. Di antara ciri wanita yang cantik itu rambutnya banyak. Itu di antara cirinya. Di antara ciri itu salah satu aja. Jika terkadang wanita yang rambutnya sedikit, mereka menggunakan rambut palsu, kemudian disambung, kemudian digelung, sehingga kelihatan apa? Banyak. Ini tidak boleh dalam Islam. Ini meniru wanita-wanita kafir. Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah, didapati sebagian wanita Madinah seperti itu. Dia pun mengambil segenggam rambut palsu ini, dia bawa di atas mimbar kota Madinah. Muawiyah mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Ini menunjukkan bahwa para ulama, mereka adalah garda terdepan dalam membentengi umat ini dari kejelekan. Di saat para ulama diam, di saat alul ilmi mereka tidak menebarkan ilmunya, orang bodoh tetap bodoh. Orang yang jahat tetap di atas kejahatannya. Orang yang ingin beramal pun enggak terbimbing. Sudah menjadi kewajiban bagi alul ilmi dan ulama untuk menjelaskan, mengajak umat ini kepada kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Ilmu yang mereka sandang akan ditanyakan nanti di yaumul qiyamah, seberapakah yang sudah diamalkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, duduk di sekitar ulama dan alul ilmi menjadi sebab seorang itu terselamatkan dari kejelekan, terselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terdorong untuk melakukan kebaikan yang dia dulu tinggalkan, diingatkan dari sesuatu yang dulu dia terlalai darinya. Ya, ini diantara faedah kita duduk dengan atau dekat dengan ahlul ilmi wal ulama. Kemudian ketiga, ikhtiar al-jalis salih, memilih teman yang baik. Dahulu dikatakan, man sahab sahab, man sahab sahab. Orang yang kamu temani, dia akan menarik kamu. Yang namanya teman itu menarik, yang namanya teman itu akan menyeret, akan menggeret. Sehingga kita butuh pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Tidak semua orang yang jalan di jalan kemudian kita jadikan teman akrab kita, tidak. Selektif. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Dan ya, di detik-detik akhir menjelang wafatnya, Abu Thalib, pamannya Nabi alaihi salatu wasalam, ketika sakaratul maut datang, Nabi datang mentalkin pamannya, menuntun pamannya untuk mengucapkan syahadat. Namun ternyata di sisi Abu Jahal, di sisi Abu Thalib ada dua tokoh dari tokoh musyriki yang menghembus-hembuskan kepadanya fanatik jahiliyah. Wahai Abu Thalib, kalau kamu menuruti keinginan keponakan kamu, kamu masuk Islam, berarti kamu telah benci dengan agama nenek moyang. Subhanallah. Di saat orang itu hampir terjatuh ke dalam jurang, bukannya diselamatkan, bahkan malah didorong sekalian. Ini teman yang jelek itu seperti ini. Ketika kamu lupa, kamu gak diingatkan. Ketika kamu berbuat baik, malah ditegah. Ketika kamu berbuat jelek, kamu disupport, didukung. Na'udzubillah. Benar kata penyair. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Tentang seseorang, enggak usah kamu tanya siapa dia. Tanya siapa temannya. Yang namanya orang itu akan mengikuti cara-cara temannya. Jadi kalau kita tidak tahu seorang ini, sebenarnya orang ini orang gimana sih? Kita gak kenal, gak usah repot-repot. Sahabat teman dekat dia. Karena teman dekat itulah yang mewarnai. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya akan mengikuti. Ya, agama temannya. Maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Selektif kita ini. Jangan asal comot. Ya, kita bisa memilah dan memilih. Jangan asal suka-suka. Terlebih kalau itu teman hidup kita dalam serumah. Istri kita pilih yang baik. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Fadhfar bidzatiddin taribat yadaka." Pilih wanita yang bagus agamanya, beruntung kamu. Pesan dari Nabi ini dalam rangka kebaikan. Nasihat dari Nabi alaihi assalatu wassalam ini adalah bentuk kasih sayang beliau pada umatnya. Namun sayang seribu sayang, ketika umat ini justru tidak tahu kalau mereka sedang disayang oleh Rasul, sehingga jauh dari arahan Nabi, jauh dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tadi ikhtiar al-jalis salih, memilih teman yang baik. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, dengan penjual minyak wangi dan dengan seorang tukang pandai besi. Anda kalau masuk ke toko minyak wangi, setidaknya ada salah satu dari tiga perkara yang Anda akan dapatkan minimalnya. Salah satu ya, satu dari tiga perkara. Yang pertama, ada kalanya Anda akan membeli minyak wangi tadi. Atau setidaknya Anda akan diberi. Kan biasa ya, menjual minyak wangi itu kadang menawarkan, coba ini. Walaupun diberi hanya segores-segores kan, lumayan kan, wangi. Atau tidak diberi dan tidak beli, cukup masuk toko minyak wangi sudah adem. Ya, sudah apa namanya? Tenang. Ya, rasanya itu seger. Seperti itu, teman yang baik. Sementara kalau kamu berteman dengan teman yang buruk, ibarat kamu duduk di dekat mandi besi. Baunya ya tidak sedap, bisa jadi kamu akan terpercik api yang kemudian, karena tanpa dibesi kan biasa bakar besi kemudian dimartil kan, apinya ya barangnya itu menebar, bisa jadi mengenai pakaian atau kulit. Seperti itu permisalan yang bagus dari Nabi. Kurang apa sih Nabi itu sebelum meninggal telah menjelaskan agama ini segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Nabi meninggalkan umat ini di atas kejelasan malamnya bahkan siangnya. Tinggal umat inilah yang siap mengkaji dan menggali apa bimbingan Nabi. Tanpa kita mempelajari agama ini, kita gak ngerti apa bimbingan Nabi. Kemudian di antara sebab kita istiqomah adalah qiraatu qasasir rusul ma umamihim. Kita membaca kisah-kisahnya para rasul dan umat-umat mereka. Bagaimana sabarnya mereka dalam melaksanakan perintah Allah, bagaimana sabarnya mereka dalam mengemban dakwah, sabarnya mereka dalam menghadapi gangguan dari kaumnya. Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. 120 surat Hud. Wa kullan naqussu 'alaika, dan masing-masing kami ceritakan kepadamu, min anba'ir rusul, dari kisah-kisah para rasul. Apa faedahnya? Manusabbitu bihi fu'adak, sesuatu yang akan mengokohkan hatimu, sesuatu yang akan menguatkan hatimu dari kisah-kisah tadi, akan mengokohkan. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dituduh tidak adil oleh Dzulkhaisir At-Tamimi dalam pembagian harta rampasan perang, Rasul disakiti dengan kata-kata yang sangat nyelekit dan sangat menyakitkan. Rasul menghibur diri dengan kesabaran Nabi Musa. Rasul mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udiya bi aktsar min hadza fa sabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia disakiti lebih dari ini, namun dia bersabar. Nabi Musa disakiti oleh Bani Israil. Umat paling bawelnya umat, sudah paling cerewetnya umat, itu umat apa? Ya, Bani Israil. Tapi sabarnya Nabi Musa luar biasa. Nabi pun menghibur dirinya dengan kesabaran Nabi Musa. Ini diantara faedah. Bisa jadi kita misalnya pernah disakiti orang, kemudian kita ingin dendam pada orang tadi, kita ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, dibawa pergi jauh dari orang tuanya, dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dirampas, sehingga Yusuf pun dijual oleh kafilah yang mereka menemukannya, berpindah di satu tempat-tempat lain. Namun suatu saat Yusuf menjadi orang besar, dan saudara-saudaranya ngemis-ngemis ketika tahu ini adalah Yusuf. Ternyata kaget mereka menjadi orang besar. Mereka pun menyesal atas perbuatannya. Dalam posisi Yusuf bisa membalas saudara-saudaranya ini, dan badan Yusuf betul-betul disakiti, berpuluh-puluh tahun berpisah dengan keluarganya, disakiti fisiknya, disakiti dengan omongan. Tapi Yusuf dengan besar hati memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit kembali. Kata Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan untuk kalian setelah hari ini. Allah ampuni kalian. Ya Allah, begitu besarnya jiwa para nabi dan para rasul. Disakiti, didolimi, namun mereka punya hati besar memaafkan tanpa menyebut-nyebut kembali. Ini diantara kaidah kita membaca kisah para nabi, para rasul. Nabi Musa dan Nabi Khidir misalnya, ketika keduanya ini berjalan di tengah-tengah kota sebagai tamu, tidak ada seorang pun dari penduduk kota tadi menjamu. Berarti kan jelek ya, ada tamu kemudian gak dijamu, itu kan jelek sekali, apalagi tamu yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Namun ketika keduanya berjalan di tengah kota, ada sebuah rumah yang reot hampir roboh. Nabi Musa dan Nabi Khidir, jiwa derma mereka tergerak untuk merenovasi rumah ini. Tidak ada dalam benak mereka, ngapain kami ya merenovasi rumah mereka, mereka ya tidak menjamu kami. Ya, yang namanya Nabi tidak dendam, yang namanya para rasul tidak ada jiwa dendam, yang adalah jiwa memaafkan. Baca itu kisah para nabi. Baca tugasnya para Rasul. Ambil pelajaran dari mereka. Mereka orang yang baik. Dan orang yang meniru orang yang baik akan digabungkan dengan orang yang baik. Walaupun kebaikan kita enggak persis seperti mereka, setidaknya kita ya berharap ya dengan mengikuti mereka Allah gabungkan dengan mereka. Hidup ini cuma sebentar. Hidup ini hanya saat. Kalau kita tidak mengisi sisa seumur kita dengan kebaikan, apalagi? Jangan sampai kemudian kita terlambat. Sebelum segala sesuatunya sudah menjadi bubur, maka segera kita ya memperbaiki diri kita, segera kita menata masa depan kita. Ya, bahwa kehidupan dunia ini saat menentukan terhadap keberhasilan dan kesuksesan kita nanti di yaumul kiamah. Ikhwati billah rahimakumullah, di antara sebabnya juga adalah agar kesaran istiqomah, addu'a'u wallujuu ilallah. Berdoa dan selalu bersimpuh di hadapan Allah. Berkat Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kana Umar yaqulu fi khutbatihi. Adalah Umar mengatakan dalam khutbahnya, Allahumma asimna bihifdzik wa tsabbitna 'ala amrik. Wahai Allah, jagalah kami dengan penjagaan-Mu dan kokohkan kami di atas agama-Mu. Berkat Ibnu Rajab mengomentari, fal istiqamah wasabatu la qudrata lil 'abdi 'alaihi bi nafsihi. Ya, nama istiqamah dan kokoh di atas agama ini tidak ada kemampuan bagi hamba untuk mengurusi dirinya untuk bisa istiqamah. Fadidzalika yahtaju ila ayas ala rabbah. Oleh karena ini seorang butuh untuk memohon kepada Allah agar istiqamah. Kana al-hasanu idza qara'a innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu yaqulu Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Adalah Al-Hasan Al-Basri. Kalau beliau membaca ayat surat Fusilat ayat 30 tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allahumma anta rabbana, wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, berilah kami keistiqamahan. Seperti itu barakallahu fikum. Kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Tidak akan mungkin kita mencapai keinginan kita tanpa ada ma'unah dan bantuan dari Allah SWT. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, kana nabiyyu alaihi salatu wassalam katsiran ma yaqul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqila lahu fi dhalik, faqala sallallahu alaihi wasallam, innal qalba baina isbi'aini min asabi'ir rahman, in syaa'a an yuqimahu aqama wa in syaa'a ajzihu azaba. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam sering berdoa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nabi ditanya, kenapa engkau berdoa seperti itu wahai Rasul? Rasul mengatakan, sungguhnya hati manusia itu di antara dua jari jemari Allah. Allah kalau ingin menegakkan hati tadi, Allah tegakkan. Allah kalau ingin menyimpangkan hati tadi, Allah pun menyimpangkan. Subhanallah. Hati kita di tangan Allah Taala. Kita tidak bisa untuk lurus tanpa mendapat kehendak dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar kita mohon kepada Allah agar hati ini ditetapkan di atas ketaatan kepada-Nya. Berkat Ibnu Rajab, kaifa ya man qalbuhu baina isbi'aini, kaifa yatibu 'aysu man la yadri bima yuhtamu lahu, kam min 'amilin khashi'in waqa'a la qisati 'amalihi 'amilatun nasibah tasla naral hamiyah, rubba sha'imin hadu min siyamihi al-ju' wal 'adash, wa qa'imin hadu min qiyamihi as-sahar, kana al-Hasan yabki wa yutilu al-buka wa yaqulu akhafu ayatrahani fin nari wa la yubali. Wahai orang yang hatinya di antara dua jari jemari Allah, bagaimana seorang akan tenang hidupnya sementara dia tidak tahu dengan apa diakhiri hidupnya? Berapa banyak orang yang beramal terlihat khusyuk, ternyata seperti yang Allah firmankan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal dan lebih, ternyata nilainya, hasilnya adalah masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau ada yang bertanya, kenapa? Sudah beramal, sudah letih, ternyata hasilnya adalah masuk neraka. Iya, karena syarat dari amal tidak terpenuhi. Bisa jadi keikhlasannya tidak ada, atau bisa jadi karena tidak ada unsur mutaba'ah, mengikut terhadap Rasulullah alaihi as-salatu wassalam. Berapa banyak orang yang puasa, ternyata hasil dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang dia tahajud di malam hari, ternyata tidak ada nilainya. Ya, gak dipuji oleh Allah, gak dinilai oleh Allah. Nilainya hanya sekedar begadang malam. Adalah Al-Hasan Al-Basri, beliau menangis. Dan lama nangisnya, beliau mengatakan, akhafu ayat rahani finari wala yubali. Saya khawatir jika Allah nanti melontarkan aku dan api neraka dan Allah tidak peduli. Aku khawatir, sambil menangis dia dengan tangisan yang panjang. Al-Hasan Basri menangis dengan tangisan yang panjang, seraya mengatakan, akhafu ayat rahani finar wala yubali. Saya khawatir kalau Allah nanti akan melontarkan aku ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Seperti ini orang yang baik. Mereka banyak amalnya, namun mereka tidak merasa telah berbuat apa-apa. Mereka banyak kebaikannya, namun mereka khawatir jika selama ini yang mereka lakukan sia-sia di hadapan Allah. Adalah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, seandainya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, ada panggilan dari langit, semua kalian, wahai penduduk mahsyar, masuk dalam surga, kecuali hanya satu orang yang dia masuk neraka. Maka saya khawatir kalau sayalah satu orang tadi. Ya, orang yang beriman, orang yang baik, bisa dia melakukan sedikit saja kesalahan, dia menyesal. Seolah-olah dia berada di kaki gunung yang tinggi menjulang, yang dia khawatir gunung tadi akan menimpuk dia. Sementara orang munafik, banyak dosanya, banyak kejelekannya, namun dia tidak mempedulikan. Ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, dia tinggal melepis dengan tangannya. Ikhwati billah rahimakumullah, kalau tadi hamba ini senang jasa butuh semasa hidupnya untuk istiqomah dan kokoh di atas agama ini, dan yang paling butuhnya ya seorang ada di saat ya nanti ketika akan meninggal. Al-abdu yahtaju ila sabati tula hayati wa ahwaju ma yakunu wa ahwaju ma yahtaju ilayya inda mamati. Seorang sahab butuh untuk memiliki sikap kokoh di atas agama ini sepanjang hidupnya, dan yang lebih butuh lagi di saat dia akan meninggal. Oleh karena ini, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk mentalkin, menuntun orang yang mau meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Sini ada syubhat. Di sebagian orang mengatakan, jangan kamu talkin, karena khawatir jangan-jangan ketika belum sampai mengucapkan syahadat rampung, dia sudah meninggal. Baru mengatakan la ilaha kemudian habis nyawanya meninggal, kan belum rampung. Ini syubhat kan? Jawabannya gampang. Yang pertama, kalau Nabi menganjurkan kita untuk mentalkin, untuk menuntun orang yang mau meninggal dengan kalimat syahadat, kita lakukan. Jawaban yang kedua, Allah lebih tahu terhadap niatan orang tersebut. Kalau memang seorang ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun belum selesai kemudian dia meninggal, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung niat. Allah lebih ngerti terhadap niatan orang ini. Nah ya, orang yang ingin berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, belum sampai tujuan dia sudah meninggal, pahala sudah di tangan Allah SWT. Allah lebih ngerti dalam niat orang tersebut. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau saya talqin dengan kalimat ini, jangan-jangan belum selesai sudah meninggal, nanti baru mengucapkan la ilaha meninggal. Tidak usah khawatir. Bimbingan Nabi kamu ikuti. Ada kata meninggal di tengah-tengah dia mengucapkannya, Allah lebih tahu dalam niat orang ini. Innamal amalu binniyat. Wa yahtaju ila sabati aidan ba'dal mamat. Dan juga sangat butuh kepada kokoh di atas agama ini setelah meninggal. Abi Sunan Abi Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dafana al-mayyit yaqulu sadu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rasul kalau beliau mengubur jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabat, mohonlah kepada Allah untuk orang ini supaya dia diberi kekokohan, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Sebutkan dalam ayat lain, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Dan mohonkan kepada Allah agar dia kokoh bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena sekarang dia sedang ditanya. Lihat betapa sayangnya Nabi kepada umat ini. Arahan dan bimbingan. Wejangan dan nasihat yang Nabi sampaikan. Ya, tentunya semuanya mengarah kepada agar seorang ini baik di dunia dan baik di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan ya materi kita ini pada kesempatan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.